Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji dengan penuh keagungan dan kecintaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alamin, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rizki, dia yang mengatur, dialah raja, maharaja di atas segala raja. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian salawat dan salam atas seutama-utamanya Rasul, sebaik-baik Nabi, Nabiina, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka, siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, siapa yang mengikuti mereka bi ihsan, mengikuti dengan baik dan benar, ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di atas ketaatan dan mengharap menjadi insan yang lebih baik. Di antara makna hijrah yang disebutkan para ulama adalah pindah dari tempat yang kacau, pindah ke negeri yang aman. Pindah dari tempat yang kacau ke negeri yang aman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk pindah di kota Mekah pada saat itu sudah tidak aman lagi bagi para pemeluk Islam pemula, sehingga pindah ke negeri aman di negeri Habasyah. Yang kedua, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan hijrah yang bentuk kedua ini tidak ada, sudah habis setelah terjadi peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, maka tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan yang kita sedang, kemudian kalau kita membahas hal ini, manusia itu secara fitrah adalah makhluk pamrih, butuh imbalan, butuh jasa. Apa manfaat, apa keutamaan, apa faedahnya? Inilah keagungan dan keutamaan kalimat La ilaha illallah. Perhatikanlah bersamaku, barakallahu fikum ajma'in. Yang pertama, kalimat yang disaksikan oleh Allah sendiri, demikian juga malaikat-malaikatnya dan para ahli ilmu. Di sini tidak disebutkan, tapi saya sebutkan sebagai faedah, dan para ahli ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wal malaikatu, dan malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan para pemilik ilmu, ahli ilmu ikut bersaksi. Qa'iman bil qisti, mereka menegakkan keadilan. Persaksiannya adil, bukan persaksian main-main, bukan persaksian yang bisa naik banding. Tidak, jamaah sekalian, persaksiannya adalah qa'iman bil qisti, dengan penuh keadilan. Apa itu? La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hakim, yang maha agung. Maka kalimat yang dipersaksikan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, yang dibersamai oleh malaikatnya, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan para ahli ilmu, dan para ahli ilmu yang mereka adalah warasatul anbiya, dan termasuk ahli ilmu mereka adalah para nabi dan para rasul. Karena kenapa? Ilmu itu adalah wahyu. Dan siapakah yang diturunkan, kepada siapa wahyu itu diturunkan? Kepada rasul dan para anbiya, para nabi. Yang kedua, poin yang kedua tentang keagungan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang jika kokoh di hati, ingat di hati, amalan hati, timbangannya apa? Tidak bisa diukur. Siapa yang menimbang? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mengetahui kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya, maka bisa dilihat bagaimana dia mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir. Kokoh di hati akan baik amalan dan perilaku seseorang. Perilaku seseorang ini secara umum. Ini secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan. Allah membuat permisalan. Daraba itu artinya memukul. Tetapi kalau ada kata mathala, maka artinya membuat permisalan-permisalan. Kalimatan tayyibatan, satu kata yang baik. Kasyajaratin tayyibatin, bagaikan satu pohon tayyibah yang bagus. Kenapa diumpamakan dengan pohon? Karena ini yang ada di depan kita yang zahir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran, melalui lisannya, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mengumpamakan. Ada perumpamaan bagaikan satu tubuh kaum mukmin, perumpamaan bagaikan pohon yang bermanfaat, dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain. Dan Allah mengumpamakan kalimat yang baik ini bagaikan pohon. Karena kenapa? Dia yang banyak kita saksikan dan dia banyak memberikan manfaat. Dari rindangnya, dari buahnya, dari menjaga air dan lain sebagainya, yang mencegah longsor, itu hukum-hukum di dunia. Dan Allah mempermisalkan dengan sebuah pohon yang baik. Asluha thabitun, yang akarnya, dasarnya itu sabit, kokoh, menjulang ke bawah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla inin bi'idni rabbiha, akan memberikan makanan, buah-buahan pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana pohon itu bisa berbuah. Sekarang di Jogja lagi musim apa ini? Buah apa? Buah apa? Durian? Rambutan? Banyak. Musim buah apa, akhi? Orang Jogja. Tinggal di Jogja. Berarti tahu. Musim apa, buah apa sekarang? Musim buah apa? Enggak memperhatikan. Baik. Berarti jarang makan buah ya. Baik. Tidak mesti, orang tidak memperhatikan belum mesti tidak makan buah. Taib, akan memberikan makanan buah-buahan tadi kula inin setiap waktu, setiap musimnya, biidni robbiha, dengan izin Robnya. Jangan heran ada satu musim, ini kan musim durian, kenapa durian tidak berbuah? Kemana buah rambutan kok tidak terlihat di pasar? Biidni robbiha, hukum alam, hukum di dunia, sebab-sebabnya pohon itu berbuah, datang musim berbuah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, walaupun kita akan mencakok, mencangkok, walaupun memberikan pupuk dengan sebaik-baik pupuk yang paling mahal, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan berbuah. Wa yadribullahul amsalin nas, dan Allah memberikan permisalan-permisalan bagi manusia. La'allahum yatadzakkarun, semoga mereka mengambil pelajaran. Semoga mereka mengambil pelajaran. Itu keutamaan kalimat la ilaha illallah, bagaikan pohon. Sekiranya di Jogja ini tidak ada pohon sama sekali, walaupun gedungnya tinggi, tapi kalau tidak ada pohon, mau tinggal di Jogja? Boleh jadi banyak yang pindah, banyak yang hijrah dari tempat yang gersang memilih ke tempat yang lebih subur. Tapi itu bukan hijrah yang hanya tiga tadi yang kita sebutkan. Itu hanya pindah tempat saja, memilih tempat yang terbaik untuk hidup. Kemudian kalimat yang ketiga, faedah dan keagungan kalimat yang ketiga, dan di sini masuk keutamaan yang besar, kalimat yang membawa keamanan dan jaminan petunjuk bagi seseorang. Kalimat yang membawa keamanan dan jaminan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," yaitu orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa ini? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mencakup segala cabang-cabang di bawahnya. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak, talbis itu artinya mencampur, suka mencampur keimanannya, imanahum bidzulmin, dengan kezaliman. Kezaliman apa maksudnya? Sebagian sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka sedih sekali, ada yang enggak keluar-keluar rumah. Karena kenapa? Sahabat itu bertanya, siapakah yang tidak berbuat zalim? Takut mereka, siapa yang tidak berbuat zalim sehingga sedih mereka. Dan ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa maksud kezaliman di sini? Yang dimaksud kezaliman adalah lawan daripada keimanan itu sendiri. Apa itu? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan perbuatan syirik. Makanya para juru dakwah, mereka yang berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, menyinggung masalah syirik. Jangan heran, sekali-sekali sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Subhanallah. Tidakkah dia membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 82? Kebanyakan kita membaca ayat Al-Qur'an, alhamdulillah sebuah keutamaan, tapi kan jarang yang membacakan terjemahannya. Dan jarang pula yang mempelajari tafsirnya. Yang mereka, iman mereka tidak bercampur dengan kesyirikan walaupun sedikit. Maka kesyirikan harus dijauh dengan sejauh-jauhnya, menutup segala pintu kesyirikan. Apa balasannya? Apakah kita beriman menjauh kesyirikan itu sia-sia belaka? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Keamanan dari apa? Kalau sebuah negara itu tegak dengan agama Islam dan dia beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, jaminan keamanan dia aman. Darahnya terpeliharanya, jiwanya terpelihara, hartanya terpelihara, bahkan kehormatannya terpelihara. Karena apa? Dia beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka lah yang mendapat petunjuk. Maka jamaah sekalian, pernah di Spanyol, diceritakan oleh seorang alim, di Spanyol itu ada orang yang memprotes negara Islam yang berhukum dengan hukum Islam. Katanya, apa itu hukum Islam? Sebagian tidak manusiawi. Ada hukum kisos, ada hukum potong tangan bagi yang mencuri di tempat tersembunyi. Apa? Tidak ada hak asasi manusia. Tapi ada seorang siswanya yang belajar dan dia mengatakan, tapi Pak Guru, bukankah negara itu yang paling aman di dunia? Paling aman di dunia. Indeks kejahatannya paling kurang. Paling aman. Di mana itu? Negara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terpelihara keamanan. Ada kejahatan, ada, tapi sedikit dibandingkan negara-negara yang banyak apa? Yang banyak kejahatannya. Jangan silau. Jangan silau dengan kemajuan suatu negeri yang diberitakan kan hanya yang indah-indah. Bukankah kita tahu kaidah? Kaidah apa? Berita. Bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik. Semua yang diceritakan adalah berita-berita baik. Yang berita buruk sedikit yang sampai kepada kita. Kalau kita mengetahui apa yang di dalam rumah, tanda petik, maka berbagai macam kehancuran itu ada. Tetapi banyak media-media itu menyembunyikannya, keamanan. keamanan dan apa, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalimat yang jika kokoh di hati, sekali lagi masalah hati, setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau tadi ada yang mengatakan, kenapa amalan, dia sudah beriman, tapi amalan dan perilakunya tidak menunjukkan kepada keimanan, maka jangan disalah keimanannya, jangan disalahkan kalimat la ilaha illallah, salahkan hatinya. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan hati orang, karena tidak ada timbangannya. Allah subhanahu wa ta'ala kelak yang akan menghukumnya. Wallahu ya'lamu bidatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Poin yang keempat yang kita akan sebutkan dalam kesempatan kali ini, kalimat yang jika kokoh di hati, kokoh di hati menjadikan kehidupan yang baik bagi seseorang, kehidupannya baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Siapa yang menjanjikan ini? Calon-calon 2020 ini bukan. Yang menjanjikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tetapi, kok saya enggak dapat-dapat? Syaratnya tadi, yang jika kokoh di hati. Dan kita tahu jawabannya. Jawaban ada di hati kita masing-masing. Seberapa teguh kita meyakini, meresapi di dalam hati kita. Makanya kan ada amalan-amalan ibadah hati. Yakin. Yakin orang itu berbeda-beda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta untuk diperlihatkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menghidupkan dari yang mati kepada yang hidup. Awalam tu'min, bukankah engkau sudah beriman? Lihat ma'inna qalbi, agar hatiku tenang. Ketenangan juga orang beda-beda. Duduk di sini santai memperhatikan, tapi boleh jadi jiwanya galau. Boleh jadi sedang gundah gulana. Tapi kita berdoa, semoga pertemuan kajian-kajian itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, nazala alaihi mustakinah, turun kepada mereka ketenangan. Tapi jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, barakallahu fikum ajma'in, tapi betul-betul kita niat hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan berikan bagi dia, bagi mereka kehidupan yang baik, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walanajziyannahum ajrahum, kami akan balas dia dengan pahala. Subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ahsan, dengan yang paling baik. Dengan yang paling baik. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang paling baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Betapa banyak ketika orang berada di jalan hidayah, kemudian serba berkecukupan, tapi betul-betul dia bersyukur daripada kehidupan sebalik sebelumnya yang jauh dari keberkahan, jauh dari jalan hidayah. Dan mereka itu adalah mereka orang-orang yang berusaha menapaki hijrah dengan sejati, dengan yang benar-benar mau hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kalimat yang menjadi jaminan keamanan di dunia. Kalimat yang menjadi keamanan di dunia. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Subhanallah, apakah Islam mengajarkan kekerasan? Apa maksud uqatil? Hadis ini butuh penjelasan. Banyak orang, apa maksud memerangi manusia? Berarti Islam itu suka kekerasan, jauh daripada lemah lembut, tidak toleransi. Tunggu dulu. Maka kalau belajar, belajar dari para ahli ilmu yang mereka di bidangnya. Jangan hanya dengar dari media, banyak kekunan bercampur. Uqatilan nas, kata para ulama, ketika Islam itu mulia, ketika Islam itu kokoh, tegak, berdiri. Dan ada negara seperti itu. Ada negara kalau dia keluar dari Islam, maka jaminan keamanan dunia tidak terjaga. Ada negara. Kita tidak menyebutkan di sini, hanya mengisyaratkan saja. Tapi sebaliknya, ketika agama Islam itu tidak mulia. Tidak mulia karena sebab apa? Karena sebagian perilaku oknum-oknum kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di framing media lagi, ini yang bom ini rajin sholat ke masjid. Subhanallah. Jangan salahkan yang sholat ke masjid. Perilakunya Islam itu maksum, terjaga. Orangnya yang beragama Islam banyak kesalahan, banyak khilaf. Maka yang dimaksud ini ketika Islam itu agung tinggi dan hukum Islam syariat itu ditegakkan. Maka di sini berlakulah hadis ini, diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mereka menunaikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan semua itu, mereka Islam muslim dengan kalimat syahadat, ikrar, bukan cuma dalam hati. Diikrarkan, dibuktikan dengan amalan, mereka salat. Yang dimaksud salat apa di sini? Salat fardu, salat lima waktu. Wa yu'tu zakat, mereka membayar zakat. Zakat apa di sini? Zakat wajib. Zakat fitrah dan zakat mal kalau sudah mencapai nisab dan sudah setahun, sudah mencapai kadar tertentu dan sudah satu tahun, mereka wajib membayar zakat. Salat tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau tidak bisa diisyarat, engkau akan segera disolatkan sebentar lagi. Bersambung terus salat dari hidup sampai pun dia wafat berhubungan dengan salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Membayar zakat. Kalau engkau mampu sampai nisab sudah haul, kalau tidak memenuhi syarat, engkau yang akan menerima zakat. Apa yang berat dari Islam itu sendiri? Fa idza fa'alu dzalik, ketika mereka melaksanakan semua itu, asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Apa itu? Ketika mereka menentang salah satu ini, makanya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Apakah engkau memerangi orang yang masih salat? Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan membayar zakat." Diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Padahal waktu itu Islam lemah karena wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menghentikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal pendapatnya menyelisih jumhur sahabat. Pendapatnya menyelisih jumhur sahabat. Sahabat tidak setuju. Tetapi Abu Bakar adalah pemimpin. Kemudian Abu Bakar bersumpah, "Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam." Maka mereka tidak bayar apa? Setengah hartanya diambil secara paksa. Mereka yang tidak bayar zakat, padahal cuma 2,5% mau diminta. Ih, 100 juta itu bayar zakat. Ya, 100 juta bayar zakat. Tapi kan yang dikeluarkan sekiranya kalau sudah setahun dan tidak kurang dari itu, lewat di atas nisab, dikurangkan cuma 2,5 juta. Apa sedikit, padahal kita punya 100 tadi. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Itu poin yang kelima, mereka mendapatkan jaminan keamanan di dunia. mendapatkan jaminan keamanan di dunia. Kenapa digandingkan dengan amalan soleh, solat dan zakat? Supaya jangan ada orang, wah yang penting la ilaha illallah, saya terpelihara. Tunggu dulu, engkau solat tidak, engkau bayar zakat tidak. Itu adalah syiar-syiar Islam. Mumayyu'adzim sya'airallah fa'innaha min taqwal kulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya dia adalah tanda dari ketakwaan. Di mana? Di dalam hati. Dari tadi kita menyinggung yang kokoh hatinya, kokoh di dalam hatinya, kalimat la ilaha illallah. Dibuktikan dengan apa? Amalan zahir yang nampak, yang bisa dilihat. Poin yang keenam, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Inilah keagungan dan keutamaan kalimat la ilaha illallah, lebih berat, lebih berat dari 7 lapis langit dan bumi serta isinya. Sebegitu beratkah la ilaha illallah? Kalimat ini ringan di lisan tapi konsekuensinya berat. Sebagaimana nanti kita akan bahas insyaallah pada berikutnya, pertemuan berikutnya, yaitu tentang rukun-rukun la ilaha illallah. Itu berat. Poin, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang-orang Quraisy, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Toh sudah dikatai demikian, orang Quraisy tidak mau mengatakan karena mereka paham konsekuensinya. Mereka paham konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala semuanya batil. Patung-patung yang jumlahnya 360 yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu harus dihancurkan. Konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak boleh lagi menyembah apa? Menyembah Tuhan yang dibuat dari roti, sebagaimana Umar dahulu buat Tuhan dari roti, dari tepung dibuat kemudian disembah. Habis itu mohon maaf, saya makan kepalanya, makan tangannya, minta maaf sama Tuhan. Dia yang buat, dia yang makan lagi, dan mohon maaf. Dari pohon, dari buah kurma. Buah kurma itu dijelaskan para ulama, ada yang buat kurma kemudian dibuat tumbukan tinggi dan mereka berdoa di situ. Ada yang pohon dikeliling-kelilingi dan lain sebagainya. Konsekuensi la ilaha illallah, semua ibadah apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka persembahkanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagian manusia di dalamnya. Karena kalau kita untuk hanya manusia capek, manusia itu banyak kekurangan. Tapi kalau untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah tadi raja di raja, dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur persoalan makhluk, dia pula yang memberikan rizki, dia pula yang memberikan rizki. Kalimat yang lebih berat dari 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Qala Musa ya Rabb, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka fa'adu'uka bihi. Ajarkanlah kepadaku sesuatu, saya akan berzikir denganmu. Wadu'uka bi, dan saya akan berdoa dengan sesuatu tersebut yang engkau ajarkan kepadaku. Nabiullah Musa alaihissalam berdoa, qol, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadits kursi, qul ya Musa, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha, ya Rabb, semua hambamu ini mengucapkan ini. Qala ya Musa, law anna samawati sab'a, sekiranya langit yang 7, wa amirahunna, dan yang memakmurkan langit tersebut, yang hidup di dalamnya, ghairi, dan selainnya, wal aradina sab'a fi kifatin, dan sama 7 bumi juga dan beserta pemakmurnya di dalamnya, di salah satu neraca, ada 2 neraca timbangan itu, 7 langit, 7 bumi beserta isinya, penghuninya di dalamnya dalam satu neraca. Wala ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah fi kifatin, di dalam satu neraca yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka sesungguhnya neraca itu malat la ilaha illallah, akan condong kepada la ilaha illallah. Lebih berat apa? La ilaha illallah. Dan inilah hadis bitoko. Hadis bitoko itu artinya kartu. Neraca yang berat ketika seorang hamba telah melihat putus harapan. Berbagai macam maksiat, berbagai macam perbuatan dosa dia pernah lakukan. Tapi menjelaskan dia juga beribadah, dia juga melakukan amalan soleh. Bukan semua maksiat tidak ada amalan soleh. Bukan begitu penjelasan para ulama. Dia melaksanakan amalan soleh, ya. Tapi ternyata amalan maksiatnya itu lebih banyak. Tetapi ternyata dia ada amalan la ilaha illallah kokoh di hati, keyakinannya beda. Maka amalan la ilaha illallah ini mengalahkan maksiat dan dosa-dosa kesalahan sebelumnya. Ketika ditimbang, lebih berat amalan la ilaha illallah. Yang terakhir jamaah sekarang, yang ketujuh. Yang ketujuh, kalimat yang menyelamatkan seorang dari api neraka di akhirat itu hanya ada dua. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada mau telpon teman, phone friend, atau mau lihat, mau ditempatkan apa ini jamaah, di mana dia? Hanya ada dua, neraka dan surga. Tidak ada namanya nirwana, tidak ada namanya lautan. Hanya dua tempat saja. Farikun fis sa'ir wa farikun fil jannah. Dan kemudian kematian itu disembelih, tidak ada lagi namanya kematian. Dalam ayat Al-Quran sering kita mendengar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya di surga maupun di neraka. Dan ternyata kalimat la ilaha illallah ini keutamanya adalah membebaskan, menyelamatkan seseorang dari api neraka. Apa itu la ilaha illallah? Selama dia masih Islam, selama dia masih Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, jangan kalian gugur, jangan kalian tewas, jangan kalian mampus, apapun bentuk kematiannya, wa antum muslimun, kecuali anda dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam dan mengakui keagungan, keutamaan la ilaha illallah. Allahumma zidna fiqhan wa imanan wa yaqinan. Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, ya Allah tambahkanlah fikih, pemahaman, wa imanan, tambahlah keimanan, wa yaqinan, tambahlah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah, inilah tujuh. Apakah tujuh ini pembatasan? Tidak, disebutkan di sini tujuh. Dan buletin atau ini yang dibagikan ini kertas, ya cuma sampai tujuh. Kita ngambil porsi yang paling penting, yang paling utama. Tujuh ini bukan pembatasan, dan banyak lagi keagungan dan keutamaan la ilaha illallah yang lain. Banyak lagi keutamaan yang lain. Alhamdulillah, sengaja saya singkatkan. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, paham semua? Alhamdulillah, masya Allah. Seorang pengajar, seorang guru, seorang yang memberikan materi itu gembira sekali kalau semua paham. Tinggal satu, diamalkan. Yuk kita amalkan. Ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Khawatir enggak sampai waktunya. Fadhol akhi. Poin ketiga. Baik. Syirik di sini bi zulmin. Ini ada kaidah. Zulmin ini apa? Dalam bahasa Arab itu nakiro, umum. Kalau ada alif lam ta'rif, itu jadi ma'rifah. Ini bahasa Arab. Kalau bidzulmi kasroh, tapi ini ternyata kasroh tain kan bidzulmin, maka mencakup segala kesyirikan. Baik syirik kecil maupun syirik besar. mencakup semua. Kalau pernah berbuat syirik, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik godaan setan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu khotoin. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan salah yang paling besar. Dosa yang mengerikan, tapi ketika dia bertobat, wa khairu khotoin at-tawabun, dan sebaik-baik yang bersalah, sebaik-baik yang berdosa, merekalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari apa? Dari syirik kecil, syirik besar, dan tobat dari maksiat-maksiat yang lain. Jadi syirik di sini, akhi, ini the greatest bro, brother. Jadi syirik di sini maksud adalah syirik kecil dan syirik besar, menutup segala pintu celah yang berhubungan dengan kesyirikan. Alhamdulillah sudah masuk waktu sholat ya. Sudah masuk. Masih ada pertanyaan, kita lanjutkan azan kemudian pertanyaan lagi. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Baik, kita azan dulu baru lanjutkan pertanyaan. Tapi pertanyaannya apa? Sebutkan dulu. Baik, ini kita simpan pertanyaan. Silakan yang bagian azan. Saya mohon izin takmir ya, setelah azan kita ngambil 5 menit kemudian kita cukupkan insyaallah. Silakan yang ingin azan. Ini sudah masuk azan kan? Atau belum? 2 menit lagi. Tadi sudah bunyi 1 menit. Baik, kita jawab. Maka tadi mengalami bisikan-bisikan. Kalau bisikan ini tidak terucap, cuma di pikirannya mencela Allah, mencela Rasul, maka tidak usah digubris. Ini kan belum diucapkan. Maka sesuatu yang masih di hati dan itu adalah perbuatan buruk, itu belum dianggap dosa sampai dia apa? Dia melakukan. Tapi nanti ada pengecualian. Nanti ada pengecualian nanti. Jadi tadi dia tidak perlu apa? Dia masih Islam dan tidak keluar dari Islam. Kecuali ada pengecualian. Dua orang saling membunuh. Tidak ada alasan syari karena berdasarkan emosi. Dua orang yang membunuh dengan yang terbunuh, dua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang membunuh kan wajar di neraka. Ini dosa besar membunuh. Bagaimana yang terbunuh? Sesungguhnya tadi dalam hatinya berhasrat. Untuk apa? Membunuh saudara. Hasratnya tadi dihitung. Karena dia sudah beramalan, sudah perang tadi, sudah main baku hantam, tapi dia jadi korban. Tapi hasratnya tadi, niat di hati yang membunuh, sudah dihitung. Dan itu dibuktikan dengan apa? Dia terbunuh. Berarti melakukan kontak fisik. Kalau tadi berupa bisikan, maka tidak perlu. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Taib. Tidak ada, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan hijrah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala semata, yang kurang dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang berjuang di atas jalan hidayah sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.